bunga hitam yang mekar menjelang malam. Ingin aku memetiknya dan ku tanam di rumahku, tetapi mengapa aku ragu? Kau bunga hitam yang rebah tergenang dosa. Kau dengarkah angin malam yang membelai dedaunan, mengabarkan kerinduanku? Salahkah aku mencintaimu? Salahkah aku merindukanmu? Bukankah kau masih punya wangi? Bukankah kau masih punya arti? Oh Tuhan, Engkaukah yang mencabut rusukku dan menjadikan wanita malam? Kau bunga hitam yang rebah tergenang dosa. Kau dengarkah angin malam yang membelai dedaunan, mengabarkan kerinduanku? Salahkah aku mencintaimu? Salahkah aku merindukanmu? Bukankah kau masih punya wangi? Bukankah kau masih punya arti? Oh Tuhan, Engkaukah yang mencabut rusukku dan menjadikan wanita malam? Da-da-da-da, da-da-da. Da-dee-da, da-dee-da, da-da-da-dee.